saat larut dalam sedih, tak berhenti putar ini bumi. Saat gentar hela nafas, tak berhenti cepatnya laju masa. Lekas hentikan tangismu, lekas berbinar matamu, lekas waktumu sangat terbatas. Lekas hentikan tangismu, lekas hargai nafasmu, lekas waktumu sangat terbatas. Datang pergi tak terhindari tekanan hati. Liri ajarkan kau bahagia, waktu-waktu kian merasa berharga.